24 Oktober ini diadakan Festival Banjari dalam rangka Disnatalis ITS ke-55. Festival Banjari Jawa Timur didukung oleh ITS. Mari kita lantunkan solawat, solawat kepada Nabi, Nabi Muhammad. ITS semakin jaya. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi adada kamalillahi wa kama yaliku bi kamalihi. Aslul jamal ma'ala al-kamal khairil bariyah al-Mustafa al-Mujtaba kanzul atiyah huwa ahmadun wa muhammadun mutawakkilu khairil anam khairil waral muzammilun sallu alaihi wa alihi وصحبه وسلموا صلوا عليه. Oh. Sallallahu alaihi wasallam.